أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di dalam kajian Ramadan kita setiap sore live langsung dari Kota Padang, dan kita lanjutkan dengan interaktif melalui WA pertanyaan yang sama-sama sudah kita ketahui di layar kaca Anda. Pembahasan kita adalah babun fi mufsidatis saum, bab di dalam perkara-perkara yang merusak puasa. Lisyami mufsadatun mufsidatun yajibu ala al-muslim an ya'rifaha liyatajannabaha wahdara minha. Bagi puasa itu ada hal-hal yang bisa merusak. Wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya agar dia bisa menjauhinya dan waspada darinya. Li'annaha tufattiru as-sha'ima wa tafsudu 'alaihi siyamah. Karena perkara-perkara itu akan menjadikan orang berpuasa berbuka dan merusak puasanya. Wa hadhihi mufattirat minha, hal-hal yang membatalkan puasa itu di antaranya adalah yang pertama al-jima, itu hubungan badan suami istri. Famatajama as-sha'imu batala siyamuhu. Kapan orang yang berpuasa menjima istrinya, maka batalah puasanya. Waliza wa lazimahu qada'u dhalika al-yawm alladhi jama'a fi fayajibu alaihi ma'an qada'ihi al-kaffarah. Maka wajiblah bagi dia untuk mengqada puasa tersebut yang mana dia menjima istrinya, dan wajib membayar kafarat di samping mengqada puasa. Kafarat itu wahia itqu raqabatin, memerdekakan budak. Fa illam yajid raqabata أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. Jika seandainya tidak menemukan budak atau dia tidak memiliki uang untuk memerdekakan seorang budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين. Jika seandainya dia tidak mampu mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut, dan lam yaqdir ala dhalika li'udhurin syar'i, yaitu dengan dia tidak mampu mengerjakan hal demikian disebabkan uzur syar'i, fa'alahi yut'ima 60 miskina, maka wajib dia memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sha'in min at-ta'am al-ma'kul fil balad, bagi setiap orang miskin separuh sha', setengah sok dari makanan yang dimakan di negeri itu. Artinya dia keluarkan fidyahnya atau kafaratnya itu dengan memberikan makanan separuh sok, yaitu separuh nilai fitrah, ya, dari makanan yang dimakan oleh negeri atau di negeri itu. Ya, seperti Indonesia adalah beras. Yang kedua, inzalul mani, mengeluarkan mani. Bisa babi takbilin au lamsin au istimna au tikrarin nazar. Mengeluarkan mani itu disebabkan karena disebabkan oleh karena mencium atau menyentuh, meraba atau istimna onani atau tikrarin nazar, karena mengulang-ulang melihat, ya, sehingga terdorong syahwatnya. Fa idza hasala syai'un min dzalik, apabila hal itu terjadi, fasada shaumuhu, puasanya rusak. Wa alaihi qada'u faqat duna kafarah, maka wajib dia mengqadha saja, tidak perlu dia membayar kafarat. Li'anna al-kafarata takhtassu bil jima', karena kafarat khusus adalah berhubungan badan. Wan na'im, orang yang tidur, idza ihtalama fa anzal, apabila dia tidur taunya dia mimpi dan mengeluarkan mani, fala syai'a 'alaihi, maka tidak apa-apa atas dirinya. Wasiyamuhu sahih, dan puasanya adalah sah. Li'anna dhalika waqa'a biduni ikhtiyarihi, karena hal itu terjadi bukan karena pilihan dia. Lakin yajibu alaihi al-ightisal min al-janabah, akan tetapi wajib baginya untuk mandi, wajib mandi dari junub yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu muta'ammidan, yang ketiga adalah makan dan minum yang sengaja. Liqauli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah firman, makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar, dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka ini adalah kewajiban seorang menahan dirinya dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka apabila dia makan pada siang Ramadan, ya, siang dia berpuasa, itu dia makan dengan sengaja, maka batallah puasanya. Amma man akala wa syariba nasiyan fa inna dhalika la yu'athiru ala siyamih. Siapa yang makan dan minum dalam kondisi dia lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan makan dan minum? Bukan. Lupa dengan kondisi dia sedang berpuasa. Seakan-akan dia anggap adalah hari-hari biasa. Lupa dia. Fa idza dzalika la yu'athiru 'alaihi fa la yu'athiru 'ala siyamihi, bahwa perbuatan itu tidak mempengaruhi puasanya. Wa fil hadis, dalam hadis, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa bahwasanya dia sedang berpuasa, fa akala aw syarib falyutimma shaumah, lantas dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, puasanya itu hanyalah Allah yang memberinya makan dan Allah yang memberinya minum. Hadis ini muttafaqun alaih. Termasuk juga yang pernah saya tanyakan kepada guru saya Syekh Abdullah Ubaidan hafizahullah taala, sebuah kejadian puasa sunat nih, ya, tentu di luar Ramadan. Seorang sudah punya niat berpuasa malam tadi, malamnya dia sudah berniat puasa misalkan Senin Kamis, dengan tekad di hatinya besok dia akan puasa. Ternyata ketika bangun subuh, boleh jadi dia bangun lebih awal atau dia terlambat bangun, ya, lalu setelah sholat subuh kemudian dia lupa kondisi dia berniat puasa, lupa kondisi niat berpuasa, bahwasanya dia sudah punya niat sejak malam, lupa dia dengan niatnya itu, lalu dia anggap harinya hari biasa, lupa dia juga dengan hari Senin Kamis, pokoknya dia makan minum. Setelah makan dan minum, ya, lalu ada yang mengingatkannya, kawannya menelepon, ya, fulan, jadi enggak puasa hari ini? Oh iya ya, astagfirullah, saya sudah makan tadi, saya lupa, saya pengen berpuasa, saya sudah punya niat malam tadi, tapi saya lupa tadi, saya tidak tahu ini hari Senin, lupa saya. Ketika Anda ingatkan, baru saya ingat, ini adalah hari Senin, saya punya niat untuk berpuasa. Maka saya tanyakan kepada Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan, beliau menjawab, puasa orang tadi sah, dia boleh melanjutkan puasanya, maka dia termasuk orang yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka adalah dia sempurnakan puasanya. Pemesan bila kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yuftir shaim, di antara yang bisa membatalkan puasa, isalul ma'i wa nahwi ila al-jawf min tariq al-anf wa huwa ma yusamma as-su'ut, yaitu memasukkan air ke dalam perut melalui hidung, yang dinamakan di sini bahasa Arabnya adalah su'ut, mungkin bahasa kitanya itu adalah sonde, ya, masukkan air ke dalam perutnya atau makanan melalui hidung, maka itu membatalkan puasa. Wa akhdhul mughaddi min tariqil warid, memasukkan nutrisi makanan melalui pembuluh darah yang besar, ya. Wa huqnud dam fi sha'im, dan suntikan darah, ya, yakni tambah darah pada orang berpuasa. Kullu dhalika yufsidu shaumahu li'annahu taghdhiyatun lah, ya. Maka semua itu adalah merusak puasa, karena itu adalah memberikan nutrisi atau makanan bagi orang itu, ya. Wa min dhalika aidan haqnul shaim bi ibril mughaddi, bagian dari itu juga adalah suntik orang puasa dengan suntikan yang dimasukkan ke dalamnya adalah makanan, ya, atau vitamin berupa makanan. Li'anna taqumu maqama ta'am wa dhalika yufsidu shiyam, maka suntikan tadi yang dimasukkan di dalamnya itu nutrisi, ya, maka ini posisinya sama dengan makanan, maka itu merusak puasanya. Ammal ibratu ghair mughaddiyah, adapun suntik jarum yang tidak dalam unsur memberikan nutrisi atau memberikan makanan, fa yanbaghi lis-shaim aidan ay yatajannabaha muhafazata ala siyamih, ya, maka sebaiknya bagi orang berpuasa untuk menjauhi dirinya dalam rangka menjaga puasanya. Karena Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang mengganggumu, yang meragukanmu, kepada yang tidak meragukan. Wa yu'akhiruha ila al-lail, hendaklah dia tunggu sampai malam. Dalam permasalahan ini tentu sebagaimana yang kita ketahui, ini ada terjadi perbedaan para ulama, namun pendapat ulama yang terkuat bahwasanya suntik termasuk juga vaksinasi, ya, atau suntik, ya, orang yang sakit, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi sebagian orang tentu ada was-wasnya. Nah, ketika kita ragu dalam masalah ini, maka itulah dikatakan Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, yaitu hendaklah kita hati-hati. Kalau kita ragu, lebih baik kita akhirkan, kita undur sampai malam, dan pada saat itu, ya, sudah bebas kita karena kita sudah berbuka. Namun yang hampir disepakati ulama bahwasanya memasukkan makanan melalui jarum, ya, itu adalah membatalkan puasa. Termasuk juga impus, ya, atau suntik vitamin, karena itu adalah bagian dari yang mengganti makanan. Yang keempat, ikhrajud dam minal badan, mengeluarkan darah dari badan. Bihajamatin au fasdin au sahbi damin liyatabarra bihi li'is'afi maridin fayuftiru bidhalika kullihi. dengan cara berbekam atau dengan fasdu, yaitu menusuk pembuluh darah sehingga keluarlah darah kotornya, atau dengan mengambil darah untuk donor darah karena ingin membantu orang yang sakit, maka ini membatalkan puasa seluruhnya. Dalam masalah hijamah memang terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah itu. Di antara ulama ada yang mengatakan membatalkan, ada di antara ulama mengatakan tidak membatalkan. Namun hampir sepakat ulama kalau seandainya akibat dari mengeluarkan darah itu menjadikan tubuh orang berpuasa menjadi lemah, maka hendaklah dia berbuka. Amma ikhrajud damil qalil, adapun mengeluarkan darah sedikit, kalladhi istakhraja li tahlil, seperti mengambil darah sampel untuk labor, fahadha la yu'athiru ala siyam, maka ini tidak memberikan pengaruh kepada puasa. Wa kadha khurujud dam bi ghairi ihtiyarihi bi ru'afin aw jurhin aw khal' sinnin, fahadha la yu'athiru ala siyam. Begitu juga keluarnya darah tanpa ikhtiarnya, seperti mimisan atau luka atau karena mencabut gigi akhirnya darahnya keluar, maka ini tidak memberikan pengaruh kepada puasanya. Yang kelima, minal mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, at-taqayyub, yaitu muntah, wa huwa ikhraju ma fil ma'id fil ma'iddati min ta'amin aw sharabin min tariqil fam muta'ammidan, mengeluarkan sesuatu dari lambung, ya, dari perut, baik itu makanan atau air atau minuman, dengan cara melalui mulut, ya, dengan sengaja, maka ini merusak puasa, menjadikan orang berpuasa berbuka. Amma idza ghalabahu qai, adapun kalau seandainya dia didesak atau dikalahkan oleh oleh muntah, wa kharaja biduni ikhtiyarihi, keluar di luar dari pilihannya, bukan pilihan dia, ya, falaysa alaihi qada, fala yu'athir ala siyamih, tidak mempengaruhi pada puasanya. Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'u qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang didorong oleh muntahnya maka tidak ada qada baginya, ya enggak perlu diqada. Tapi siapa yang minta muntah, ya, maka secara dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Artinya puasanya yang saat dia sengaja muntah itu menjadikan puasanya menjadi batal. Wa ma'na dar'u qai ay kharaja biduni ikhtiyar. Dar'u qai itu adalah maknanya keluar tanpa pilihan dari seorang orang itu, ya. Wa mana qawlu istaqa' ay ta'ammad al-qai. Istaqa'a ya minta muntah, yakni sengaja untuk memuntahkan. Wa yang bagi ayat tajannab as-sha'imu al-iktihar wal mudawat al-ainaini bi qatrati wa ghairiha waqtu as-siyam muhafadha 'ala siyamihi. Maka sepantasnya seorang berpuasa menjauhkan dirinya dari memakai celak mata atau memakai obat tetesan mata dan yang lainnya di waktu puasa. Hendaklah dia menjauhi agar menjaga puasanya. Ya, dan ini juga bagian dari yang diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Namun Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan, dia lebih cenderung mengatakan lebih kita hati-hati dan kita menjauhinya agar tidak merusak puasa. ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق, di dalam berwudu jangan pula dia bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Li'annahu rubbama dhahaba al-ma'u ila jawfi, boleh jadi ya, boleh jadi nanti airnya masuk dalam perut ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa balik fi istinsyaq ila an takuna sha'ima, bersungguh-sungguhlah, berkuat-kuatlah untuk menghirup air ke hidung kecuali dalam kondisi Anda berpuasa ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan ini menunjukkan bahwa tetap kita berkumur-kumur, tetap kita menghirupkan air ke hidung, tapi tidak bersungguh-sungguh seperti kita di luar puasa. Kemudian adapun bersiwak, menggosok gigi, la yu'athur 'ala siyam, dan itu tidak memberikan pengaruh kepada puasa, bal huwa mustahabbun wa muraghabun fihi lis-shaim wa ghairihi fi awwal an-nahar wa akhiri 'ala sahih, malahan dianjurkan, diberikan dorongan ya dalam bersiwak bagi orang berpuasa dan yang lain di awal siang atau di akhirnya, menurut pendapat yang sahih ya, menurut pendapat yang sahih. Nah jadi pakai siwak atau pakai odol ya, maka hal itu sama-sama menggosok gigi. Mungkin dengan memakai odol ini yang agak sedikit yang harus dijauhi, karena boleh jadi dia menyisakan ya bagian dari odol itu di lidahnya. Adapun rasa itu tidak mempengaruhi, karena ketika kita kumur-kumur juga kita merasakan rasa air, sementara ya kita tidak menelannya. Yang tidak boleh itu ada menelan, memasukkan dalam tenggorokan kita ya. Dan kita ketahui bahwasanya alat perasa itu ada di lidah. Walau talha halqi gubarun au dhubabun lam yu'athir 'ala siyami, kalau seandainya terbang debu atau lalat masuk dalam tenggorokannya, maka itu tidak memberikan pengaruh ya. Terbang dia ketika dia mungkin menguap dan yang lainnya ya, mulutnya terbuka masuk ke dalam ya, maka itu tidak merusak puasanya. Kemudian wajibu 'ala shaim ijtinabu kadzibin wa ghibatin wa syatmin, yang di atas tadi itu adalah menjaga puasa kita dari yang merusak puasa yang sama-sama sudah kita ketahui. Dan itu adalah hal-hal yang pada intinya adalah yang tadi ketika kita tidak berpuasa boleh kita makan minum ya. Ya, maka obat-obat itu semuanya boleh. Tapi ketika berpuasa dilarang. Ini namanya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Ya, hal-hal yang mubah. Yaitu itu adalah mubah. Tapi dilarang ketika kita puasa. Nah, ulama mengatakan tidaklah sempurna pendekatan diri kita kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, ya, kecuali dengan meninggalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala selama-lamanya. Baru akan sempurna menjadi puasa kita, nilai puasa kita. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang berpuasa untuk menjauhi dirinya dari kebohongan, menjauhi dirinya dari berghibah, mencaci maki. Wa in sabahu ahadun aw syatamahu, kalau seandainya ada yang mencaci dan mencelanya, falyakun inni shaim, hendaklah dia mengatakan aku ini orang berpuasa. Fa inna ba'dhan nas qad yashulu alaihi tarku at-ta'am wa syarab, sebagai manusia mudah baginya untuk meninggalkan makanan dan minum, sangat mudah baginya. Walakin la yasul alaihi tarku ma tadahu min al-aqwali wa afali radia, akan tapi dia tidak mampu, tidak mudah baginya untuk meninggalkan apa yang biasa bagi dia dari perkataan dan perbuatan yang keji. Walihada qala ba'du salaf, karena itu sebagian salaf mengatakan ahwanu siyam tarku ta'am wa syarab, puasa yang paling gampang itu adalah meninggalkan makanan dan minuman. Ya. Fa'al al-muslim, bagi orang muslim, أن يتقي الله ويخافه ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات، ليكون صومه صحيحا، ليكون صيامه صحيحا. Maka wajiblah bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Hendaklah dia merasakan, ya, dan istisyar, yakni memaknai dan merasakan agungnya Rabbnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wasanya Allah melihatnya, memantaunya terus dalam seluruh keadaan, kapanpun dan dimanapun Allah selalu mengetahuinya. Maka hendaklah dia menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak puasa dan hal-hal yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa, agar puasa menjadi puasa yang sahih. Wa yanbaghi lis-shaim, sepatutnya bagi orang berpuasa, ayyashtaghila bidzikrillah wa tilawatil Qur'an wa iktsari minan nawafil. Hendaklah dia perbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak amalan-amalan sunat. Faqad kana salafu idza samu jalasu fil masajid. Para salaf dahulunya apabila mereka puasa, mereka duduk di dalam masjid. Wa qalu, mereka mengatakan, nahfadhu siyamana wa la naghtabu ahada. Mereka mengatakan, kami menjaga puasa kami dan kami tidak mau bergunjing kepada siapapun juga. Ya, begitu cara untuk menjaga puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zuri wa 'amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, menipu, curang dan seterusnya. "Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba." Maka Allah tidak membutuhkan. Allah tidak memiliki kebutuhan pada perbuatannya meninggalkan makanan dan minuman. Artinya, dia menahan makan dan minum, tapi yang haram tetap juga dia lakukan, bergunjing tetap, berbohong juga tetap, maka tidak ada nilai puasa yang dia kerjakan. Maka itu tadi, bahwa tidaklah sempurna ibadah dia yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, kecuali dia harus meninggalkan hal-hal yang telah diharamkan. Walidzalik, oleh karena itu, ya, wadzalika, hal itu disebabkan, li'annahu la yatimmu at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bi tarki hadhihi ash-shahawati al-mubahah fi ghairi halati as-siyam illa ba'da at-taqarrubi ilayhi bi tarki ma harrama Allah 'alayhi fi kulli halin min al-kadhib wa adh-dhulmi wa adwan 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Ya, sebagaimana kita katakan bahwasanya hal itu tidaklah sempurna pendekatan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan syahwat-syahwat yang mubah ini, syahwat makan, ya, syahwat dengan istri, fi ghairi halatis siyam, yang dia itu boleh pada kondisi tidak dalam berpuasa, tidaklah sempurna ibadahnya ini kecuali ba'da, illa ba'da taqarrub, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keadaan. Ya, seperti kebohongan, kezaliman, permusuhan terhadap manusia, melampaui batas kepada manusia, baik dalam darahnya, hartanya, kehormatannya. Bergunjing berarti itu adalah menzalimi orang, melampaui batas hak orang di dalam kehormatannya. Ya, mengambil harta orang dengan paksa, ya, mencuri, menipu dan yang lainnya, itu ada makan harta orang dengan secara batil, itu adalah haram kapanpun. Maka tidaklah sempurna ibadah puasa kita kecuali harus dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah secara menyeluruh. Ya, bagi orang yang mengerjakan puasa tapi yang haram-haram tidak dia tinggalkan, sama dengan orang yang beribadah kepada Allah dengan mengerjakan amal sunat tapi amal wajibnya dia tinggalkan. Dan termasuk juga seperti itu adalah banyaknya orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Dia berpuasa tapi tidak sholat. Tidak ada nilai puasanya. Ya, tidak ada nilai puasanya. Bagaimana dia ingin mendapatkan berpuasa dengan meninggalkan, ya, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang mubah yang dia kerjakan di luar dari puasa, ya. Tapi kewajiban dia untuk mengerjakan sholat dia tinggalkan. Maka itu adalah sia-sia pengulisan belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an marfu'an as-sha'imu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman aw yu'dhihi. Diriwayatkan, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah yang dikeluarkan oleh Dailami di dalam Musnad Firdaus, bahwasanya orang berpuasa dalam beribadah selama dia tidak menggunjingi seorang muslim atau menyakitinya. Maka ini yang paling berat nih, ya, paling berat. Dari Anas bin Malik, ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Tidaklah berpuasa orang yang senantiasa memakan daging manusia, jadi bergunjing. Sebagaimana sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ada dua orang perempuan yang dia berpuasa, keadaan puasanya seakan-akan dia hampir mati karena kehausan. Lalu sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi minta bejana, disuruhlah perempuan tadi memuntahkan, keluarlah darah, nanah, daging, ya, dari mulutnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini yang satu datang kepada satu lagi temannya, dia berpuasa tapi menggunjingi orang, dia telah memakan daging orang. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah salah seorang di antaramu suka dia memakan daging saudaranya yang bangkai, ya, yang sudah mati? Dia tidak senang, ya, dia tidak menyukai, dia sangat benci, lalu itu yang dimakannya. Maka puasa kita hendaklah kita hindari dengan gunjing, ya, gunjing dan gunjing harusnya. Apa itu gunjing? Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut saudaramu apa yang tidak dia sukai, itu yang bergunjing. Maka jangan kita bergunjing, jaga puasa kita dengan menjaga diri kita dan lidah kita, mulut kita dari berkunjing. Mujahid dia mengatakan, khaslatani man hafidhahuma salima lahu sawmu. Ada dua perkara, siapa yang menjaga dua perkara ini maka puasanya akan selamat. Apa itu? Al-ghibatu wal-kadib, berghibah, bergunjing, gosip, membicarakan orang, membicarakan aib orang, ya. Dan yang kedua adalah berbohong. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, "Fas-sha'imu yatruku asya' kanat mubahatan fi ghairi halati siyam." Orang yang berpuasa, dia meninggalkan hal benda-benda, dia meninggalkan hal-hal, ya, yang mana hal itu adalah boleh dia konsumsi di luar kondisi dia berpuasa. Dia boleh makan, dia boleh minum, ya, dia boleh berhubungan dengan istrinya di luar dia berpuasa, ya. Waktu dia berpuasa dia tinggalkan itu. Famin babi aula ayyatrukal asya' allati la tahillu lahu fi jami'il ahwal. Maka tentu lebih utama dia meninggalkan hal-hal, perkara-perkara yang mana perkara itu tidak halal baginya sepanjang masa dalam segala keadaan. Liyakuna fi idadi sha'imin haqqa, agar dia termasuk orang-orang yang berpuasa yang hak, yang sebenarnya. Dan inilah target dari takwa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Meninggalkan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, ya. Satu bab sudah selesai kita lakukan, kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke dalam tanya jawab, ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan bisa kita membantu dan menyempurnakan kajian kita ini, ya, di mana pembahasan kita tadi adalah yang merusak, hal-hal yang merusak puasa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya, di antaranya adalah dari Simanau Solo. Ustaz, saya sudah ke tanah suci, tapi hati saya selalu gelisah. Apa obatnya, Ustaz? Ya. Pertama, mungkin yang perlu kita perbaiki adalah hati kita, iman kita. Kegelisahan kita perlu kita tanya kenapa. Namun ketika kita mulai mempelajari agama dengan baik, kita mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, maka itu akan menyebabkan kita menjadi tenang dan semakin takut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah. Ilmunya itu menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Itulah yang akan menancapkan keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, semuanya ada menanamkan tauhid. Ya. Saya sering sholat subuh jam 8 atau jam 9, apa hukumnya? Pertama, ini sudah melalaikan sholat, ya. Ini sudah di luar sholat. Maka seorang muslim berupaya, dia berusaha sekuat tenaga bagaimana dia bisa sholat pada waktunya. Sholat subuh, ya. Apa yang menyebabkan kita terbangun baru bisa sholat dari jam 8 dan jam 9? Boleh jadi kita bergadang malamnya. Oleh karena itu Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya. Maka ini yang perlu kita perbaiki, pola tidur kita. Tubuh kita rasanya kalau tidur itu 5 jam itu sudah pulas, sudah puas rasanya. Kalau kita tidur jam 9 atau jam 10 aja. Jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 4 misalkan 6 jam. Ya. Itu sudah kita bangun jam 4. Ya. Kalau lebih awal lagi jam 9 setelah sholat Isya kita tidur, proses perubahan kesehatan kita, ya, akan baik. Di antara nasihat dari dokter untuk menjaga limpa, yang limpa fungsinya sangat banyak, katanya ada fungsi limpa itu lebih dari 100 fungsi, ya, untuk menjaganya adalah jangan bergadang, akan tapi cepat tidur, ya, tidur dari awal. Tidurnya ini akan memperbaikinya adalah jam 9 atau jam 10 sampai jam 2. Setelah jam 2 kita bangun, kita beribadah, ya. Coba lihat, kita lihat Nabi, ya. Yang kita ketahui adalah cara Nabi tidur, berapa kali Nabi tidur. Kalau makan tidak ada. Tidak ada namakan sunnah makan itu 3 kali sehari, enggak ada. Tapi sunnah tidur itu ada. 3 kali sehari tidur. Ya, Nabi kalau tidur pertama setelah Isya. sampai sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, tahajud beliau. Setelah tahajud, solat malam, sebelum solat subuh, beliau tidur sedikit, sejenak. Ya, untuk melepaskan penat-penat, melepaskan letihnya yang dia sudah bangun sebelumnya, agar dia solat subuhnya menjadi kuat. Kemudian dia tidur kailulah siang, yaitu kailulahnya Nabi adalah sebelum zuhur. Kalau ini kita lakukan, ya, akan memberikan kesehatan yang luar biasa kepada diri kita. Kemudian corak kita tidur bagaimana? Kita contohlah cara tidurnya Nabi SAW, bahwa berbaring kebelah kanan, ya, sebelah kanan. Ketika diteliti oleh orang bahwa kalau berbaring ke kiri itu menghimpit jantung, dan itu akan menyebabkan kita tidur lebih nyenyak lagi, lebih dalam lagi, sehingga kita susah untuk bangun. Ini sebagian dari yang dikatakan oleh sebagian orang. Nah, jadi oleh karena itu, ya, khawatir kalau ini sudah sering terjadi, khawatir ini adalah kelalaian, ya, khawatir kita kena dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi orang yang mengerjakan salat di mana mereka lalai dalam mengerjakan salatnya. Tapi kalau seandainya sekali-kali ya ada uzur syar'i, akhirnya dia terlambat terbangun, maka tetap dia salat, ya, ketika dia bangun walaupun dia jam 9 atau jam 8. Wallahu a'lam. Bagaimana cara supaya tidak malas sholat? Ya, kita tahu bahwasanya kita harus mempelajari. Ada sebuah kitab tentang kedudukan sholat, harus kita pelajari. Apa keutamaan sholat, kemuliaan sholat, keuntungan sholat, ya? Bahwa di antara keuntungan sholat itu adalah orang yang menjaga sholat, dia mendapatkan garansi, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Orang yang tidak menjaga solatnya, maka dia tidak dapat jaminan, garansi dari Allah untuk masuk surga. Maka ini adalah motivasi yang terkuat bagi kita. Wallahu a'lam. Sahkah puasa sedang sahur, makan sahur terdengar azan? Sah. Ya, kita berhenti setelah itu dan dengar azan, ya, kemudian kita berhenti dan itu sudah sah, ya. Wallahu a'lam. Taib, izin bertanya, orang tua ana qadarullah sakit, ada tumor di kepala yang menyebabkan matanya agak menonjol keluar. Datanglah seorang tidak normal, hanya ini dukun, menanyakan apakah dulu bapak pernah menggeser batu batas tanah. Bapak tersebut mengiyakan, lalu disuruh meletakkan batu itu ke tempatnya, kemudian mengambil dan mencucinya dan membasuhnya airnya ke muka bapak tadi. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Dari Ummu Gifa di Riau. Baik, pertama, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berobat ke dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fa sa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman." Siapa mendatangi orang dukun, orang pintar atau dukun, lalu bertanya kepadanya, maka solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tidak diterima, di antara penafsiran ulama adalah karena besarnya dosa orang mendatangi dukun itu, sehingga pahala solatnya 40 hari 40 malam dikikis habis oleh dosa tadi. Kalau seandainya dia mengiyakan perkataan, ditanya, Lalu dijawab kata Nabi SAW, man ata'arafan au kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima qad. Siapa mendatangi orang pintar atau dukun lalu bertanya kepadanya, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, sungguh dia telah kafir mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam kasus tadi bahwa mendatangi dukun ini tidak boleh, bertanya kepada dukun untuk berobat ini tidak boleh. Tapi kalau dukun bertanya, dia datang, kebetulan dia datang, dia bertanya dalam hal-hal yang kita pernah kita lakukan, insya Allah tidak termasuk bagian yang tadi. Ya. Namun perlu diingat bahwa merubah batas tanah, batu tanah, hukumnya adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la'anallah man dhabaha li ghairillah, la'anallah man awa muhditha, la'anallah man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang membela, menaungi orang-orang pembuat bid'ah. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang merubah manar al-ard, tanda-tanda bumi. Maksudnya tanda-tanda bumi ini adalah tanda perbatasan tanah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengambil tanah orang satu jengkal tanpa hak, maka Allah akan mengembankan kepadanya nanti di akhirat 777 lapis bumi akan diembankan kepadanya. Coba ingat itu. Sangat berat sekali. Ya. Lalu untuk menyunuh, mencucinya dan meletakkan tempatnya dan atau membasuh wajahnya, ini tidak perlu dilakukan. Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada obatnya seperti itu. Ya. Yang ada adalah kita minta maaf kepada pemilik tanah, kita sampaikan bahwasanya ini adalah kesalahan saya dan inilah batas yang sebenarnya, itu yang kita lakukan. Ya. Itulah bentuk taubat kita yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Uang yang disimpan di deposito syariah, apakah wajib dikeluarkan zakatnya, Bu ya? Nah. Yang pertama, deposito. Apa hukumnya deposito? Kalau seandainya kita menyimpan dan kita mendapatkan keuntungan dari simpanan kita, ya, sebanyak yang kita simpan atau persentasenya, maka ini boleh jadi dia jatuh kepada riba. Kalau seandainya kita menanam investasi, berbeda halnya. Ya, maka dalam hal ini perlu ditinjau ulang tentang kedudukan deposito di bank syariah. Karena di dalam deposito syariah ini kita perlu tinjau dulu nih, kenapa, apa, kemana digunakan dan bagaimana sistem di dalam pembagiannya. Ya, kalau seandainya adalah halal cara pembagiannya, kemudian investasinya, maka tentu wajib kita keluarkan zakatnya. Karena uang yang kita simpan, ya, itu ada harta kita. Maka harus kita keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Apabila kita membaca Al-Quran tapi kita tidak bisa mentadaburinya, apakah dapat pahala? Ustaz, ya, dapat pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis keluarga Imam Tirmizi dan yang lainnya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalia, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, maka pahalanya adalah 30 pahalanya, karena setiap huruf dikalikan 10 yang menjabat dapat 30. Lalu tahukah kita mana alif lam mim? Kita tidak tahu mana alif lam mim, malahan ulama-ulama tafsir juga mengatakan Allahu a'lamu bimuradiha, Allah yang lebih mengetahui tentang makna dari huruf-huruf tersebut. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak memahami apa yang kita baca, mentadaburinya, maka kita tetap mendapatkan pahala. Adapun mentadaburi, ini adalah bagian hal yang lain. Bahwa tujuan utama kita membaca Al-Quran, dan tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk ditadaburi dan mengamalkan hukum-hukumnya. Ya. Khusus untuk pada bulan Ramadan, mana yang lebih kita utamakan? Apakah kita memperbanyak bacaannya atau mentadaburinya? Ulama mengatakan bahwa memperbanyak bacaan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada mentadaburinya. Kenapa? Kita pengen mendapatkan pahala yang banyak melalui membaca ini dalam waktu yang pendek, karena satu bulan itu sangat pendek sekali dibandingkan dengan yang lain, dan bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pesisir selatan, bagaimana hukumnya tidak berpuasa tapi membayar fidyah padahal tidak sakit apapun? Enggak boleh. Kalau seandainya dia adalah orang yang sehat, ya, dia orang muslim, baligh, berakal, dia sehat, dia muqim, ya, maka wajib dia berpuasa. Kalau dia ganti dengan fidyah, haram hukumnya, tidak sah. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Dia berdosa dia. Ya, kecuali orang tua yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka dia bayarlah, ya, dia bayarlah fidyah sebagai penggantinya. Ya, adapun orang yang sehat, dia wajib berpuasa. Jika dia tidak mampu karena alasan, ya, alasannya mungkin keletihan dan kelelahan, wajib dia mengqadha, tidak bisa membayar fidyah, karena hal itu sudah dihapus, ya, hukumnya. Di awal ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini sudah dinaskh, ya, sudah dihapus oleh ayat berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan maka wajib dia berpuasa. Ya. Ayat pertama itu adalah di awal-awal, awal diturunkan atau awal diperintahkan puasa, memang ada di situ pilihan bagi orang yang tidak sanggup puasa, maka sementara dia sehat dan muqim, maka dia boleh memilih membayar fidyah atau berpuasa. Ya. Akan tapi setelah turunnya ayat berikutnya, ini menunjukkan bahwa hukum yang pertama adalah dihapus, bahwasanya orang yang menghadiri atau menyaksikan bulan, maka dia, yang maksud bulan itu, dia menemukan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan mukim, wajib bagi yang berpuasa. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, ya Ustaz, apakah kita harus pindah ke masjid yang sunnah mengingat masjid di lingkungan ana solat tarawih yang super cepat dan 23 rakaat? Mohon penjelasannya. Dalam masalah solat 23 rakaat, hal ini terjadi perbedaan pada ulama, di antara ulama mengatakan boleh, akan tetapi solatnya seperti tidaklah seperti di Madinah atau di Mekah, yakni tidak cepat-cepat. Kalau seandainya solat cepat-cepat tidak ada tumakninah, ini harus kita tinggalkan solatnya. Karena tumakninah adalah rukun dari rukun-rukun solat. Wallahu a'lam. Maka pindahlah kita ke tempat yang solatnya lebih baik. Apakah benar Allah punya keluarga di dunia, yaitu orang yang mengajarkan dan belajar dan mentadaburi Al-Quran? Ya, ya Allah, ahlullah yaitu ahlul Quran, orang yang selalu baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bersama Al-Quran, dia dinamakan dengan ahlullah, keluarga Allah. Ya, yakni orang, berarti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu berinteraksi dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud keluarga seperti kita keluarga, ya, seperti keluarga manusia dengan manusia, tidak. Ya. Ini adalah khasullah, orang yang khusus, ya, yang imana dia memperhatikan atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, hutang saya ada pada orang lain, tapi saya sudah lama pengen ke tanah suci. Saya pilih ke tanah, salahkah? Hutang saya ada pada orang lain. Maksudnya, apakah kita berhutang dengan orang lain, atau kita punya piutang kepada orang lain? Kalau seandainya kita punya piutang pada orang lain, yakni harta kita dengan orang lain, lalu kita pengen pergi ke haji, boleh. Tapi kalau orang lain yang berhutang dengan kita berhutang kepada orang lain, ya, harta orang ada tanggung jawab kita, kita berhutang dengan mereka, maka kita tidak boleh pergi ke tanah suci sampai kita mengembalikan hutang kepada orang. Karena hutang wajib kita kembalikan. Kecuali kalau seandainya kita minta izin kepada orang yang punya piutang itu, kita katakan, ini uang untuk membayar ada, tapi saya pengen pergi haji, pengen umrah, boleh enggak saya memakai ini? Kalau seandainya dia izinkan, maka boleh kita berangkat. Kalau tidak diizinkan, maka kita tidak boleh untuk berangkat. Saya telat bayar hutang karena tagihan saya tidak menerima, tapi niat saya akan melunasinya, salahkah saya? Ya, kita harus minta izin. Salah, ya. Kita salah kalau seandainya kita berangkat tanpa izin orang yang punya harta. Saya mempunyai saudara jarang sholat tapi puasanya penuh setiap tahunnya. Bagaimana cara membujuk Ustaz supaya saudara saya sholat? Tolong dijawab Ustaz, terima kasih. Ya, orang yang puasanya penuh tapi dia sholat, ini percuma dia puasa. Ya, bagaimana dia meninggalkan yang boleh dia lakukan, yang dia makan misalkan, ya, sementara yang wajib dia tinggalkan. Sholat adalah wajib. Malam sholat adalah barometer diterimanya amalan kita nanti di akhirat. Hadis Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Yang pertama nanti hamba yang akan dihitung dari amalannya adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau amal sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Kalau seandainya sholatnya tidak sempurna, sholat wajibnya tidak dia kerjakan, bagaimana puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi kalau seandainya kita melihat kepada pendapat ulama, yang ada di antara ulama mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat karena malas, dia bisa dihukum kafir. Kalau seandainya dihukum kafir, berarti amal solehnya tidak ada gunanya, ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ini adalah, ya, Abu Muhammad dari Cirebon tadi, ya, tentang solatnya cepat-cepat 23 rakaat. Ya, bagaimana kita sarankan? Silakan cari masjid yang sunnah, ya, yang terdekat dengan kita. Wallahu a'lam. Apakah tafsir Ibnu Katsir yang ada di Indonesia tidak diperselisihkan lagi? Kita lihat yang ciptakan yang mana? Ya. Apakah tafsir Ibnu Katsir yang asli atau dia ringkasan? Dan kemudian ringkasannya ini ringkasan siapa? Kalau itu ringkasannya adalah Syekh Ali Sobuni, maka ini ulama mempertanyakan, karena Syekh Ali Sobuni dia jatuh kepada akidah Asy'ari. Ya, maka perlu kita selektif di dalam melihatnya. Wallahu a'lam. Dari Fadia Pariaman bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sekolah umum. Jadi sebelum saya kenal sunnah, saya memasuki grup drum band. Setelah saya kenal dengan sunnah, saya ingin keluar dari grup tersebut. Namun saya takut mau bilang ke guru saya. Jadi bagaimana cara Ustaz keluar dari grup tersebut? Keluar sudah. Bilang semua ke gurunya, Bu, saya tidak mau ikut lagi dalam ini. Kenapa? Ya, itu alasan pribadi. Enggak, alasan pribadi. Siapa meninggalkan karena Allah, maka Allah akan menggantinya lebih baik. Ya, kita sampaikan. Ya, dan itu adalah alasan pribadi kita. Karena terkadang kalau kita berikan alasan syar'i, alasan dalil agama, terkadang ada sebagian orang yang menyombongkan diri sehingga dia tidak mau menerima. Ya. Dia katakan Anda ni sok alim, Anda ni sok begini dan seterusnya. Maka kita sampaikan alasan kita bahwasanya ini adalah alasan pribadi saya. Mohon maaf, saya menghargai ibu dan mohon pendapat saya juga dihargai. Ya, wallahu a'lam. Taib. Mohon pencerahan, apakah boleh membayar zakat mal kepada anak kandung laki-laki yang tidak bekerja? Anak laki tersebut sudah berkeluarga dan punya anak. Tidak boleh seorang bapak mengeluarkan zakat malnya kepada anak kandungnya, ya, karena waris usul dan furu. Usul itu adalah bapak dan ke atas, furu itu adalah anak ke bawah. Maka ini tidak boleh diberikan zakat, karena di sini adalah ada hukum nafkah. Maka kewajiban seorang ayah apabila anaknya tidak dalam keadaan tidak baik, dia memberikan nafkah kepada anaknya walaupun dia sudah berkeluarga. Ya, begitu juga ketika anaknya dia mempunyai harta yang baik, kemudian ayahnya memiliki kesusahan, maka wajib dia memberikan nafkah kepada orang tuanya dan dia tidak boleh memberikan zakat. Wallahu a'lam. Membaca doa khusus setelah salam dalam solat tarawih bagaimana hukumnya? Enggak ada solat doa khusus. Tidak ada doa khusus setelah solat tarawih. Tidak ada zikir khusus antara solat tarawih dan tarawih berikutnya. Dan juga tidak ada iqamat. Ya, tidak ada iqamat untuk solat tarawih. Tidak ada iqamat untuk solat tarawih. Ya. Biasanya orang mengatakan apa? Salatul tarawih rahimakumullah. Itu kan iqamat. Dan itu tidak ada diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita tinggalkan. Wallahu alam. Apakah benar waktu subuh ditambah 8 menit dari yang biasa? Kalau benar, bagaimana patokan imsak kita? Sedangkan katanya informasi itu belum cukup tersebar. Mohon penjelasannya. Iya. Pertama, karena belum ada kepastian dan informasi, sehingga informasi di dalam waktu-waktu sholat kita belum ada perubahan, maka kita tetap dengan melaksanakan itu. Namun sholat subuh kita hendaklah kita undurkan. Sholat subuh kita undurkan kurang lebih dari masuknya waktu sekarang kurang lebih adalah 20 atau 25 menit. Ya, makanya kita di Masjid Al-Hakim sholat subuh kita undur dari masuknya waktu yang biasa 25 menit. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa masuknya waktu sholat pada saat ini yang dikumandangkan azan itu matahari di bawah ufuk 20 derajat. Dan pilihan atau sebagian orang berpendapat bahwa yang tepat terbitnya fajar itu adalah di 16 derajat. 16 derajat berarti ada 4 derajat selisihnya. 1 derajat itu kurang lebih 5 menit. Berarti ada 20 menit. Ya, baru masuk waktu. Ya, setelah itu baru kita pastikan 5 menitnya untuk memastikan sudah masuk waktu, ya. Maka ini lebih hati-hati. Namun kalau imsak kita sama dengan imsaknya yang lain, ya, sampai terjadi ada perubahan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum kalau harta warisan dibagi berdasarkan secara adat Minangkabau? Enggak boleh. Kita ini kan adalah umat Islam. Umat Islam acuan untuk pembagian warisan sudah ditetapkan di dalam Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ya. Perhatikan ayat 13 dan 14. Ayat 13 memotivasi orang, itu adalah batas-batas yang telah Allah tetapkan. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia masuk ke dalam surga, dan itu ada keuntungan besar. Ayat ke-14, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada peraturan Allah, dan melampaui batas-batas yang telah ditentukan, dia tetap bersukuh dengan adat kebiasaan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ya, Allah tetapkan, Allah tahu dengan kebutuhan, Allah tahu dengan karakter manusia, maka Allah langsung yang menentukan, ya, pembagian zakat, pembagian warisan itu. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan yang terakhir insyaallah, ya. Saya dari Aceh. Ya. Mohon jawabannya Ustaz 3 kali. Saya sangat berharap nasihat dari Ustaz. Namun barusan tiba-tiba datang mennya datang, ya. Apakah puasa batal? Iya. Wanita yang datang haidnya walaupun sesaat sebelum tenggelam matahari, maka puasa hari itu adalah batal. Ya, puasa hari itu batal. Maka dia harus mengqadha puasanya hari itu dan hari-hari dia haid. Wallahu a'lam. Saya mau akikah 1 ekor kambing, tapi kalau saya beli langsung dagingnya bagaimana Ustaz? Enggak boleh. Ya. Akikah itu harus, yang akikatnya itu adalah penyembelihannya. Menyembelih 1 ekor kambing, ya. Apabila itu adalah untuk perempuan, dan 2 ekor kambing kalau seandainya laki-laki. Jadi akikah itu hakikatnya adalah menumpahkan darahnya, bukan dagingnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan karena waktu yang membatasi kita dan pertanyaan masih banyak. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan kita berikutnya kita sambung lagi dengan pembahasan-pembahasan yang masih tersisa, di antaranya adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan mengqadha puasa. Dan tanya jawab kita sebagaimana biasa kita lanjutkan setelah materi kita selesai. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam berpuasa dan tambahkan ilmu kita sehingga kita betul-betul beragama berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan kita. Puasa kita yang telah kita kerjakan, qiyamul lail yang telah kita kerjakan, bacaan Al-Qur'an yang telah kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.